bayya ala dzalik, bila mana salah satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada yang lain, lalu mereka menyetujui, kedua-duanya menyetujui apa yang diharapkan oleh salah satu dari tadi, dari dua orang itu, maka terjadilah jual beli. Faqad wajabal bay'. Wa in tafarraqa, tetapi yang bila mana kejadiannya tidak seperti itu, kemudian mereka berpisah, ba'da ma tabaya'a, setelah keduanya saling menetapkan jual beli atau tidak, walam yatruk wahidun minhumal bay'a, dan salah satu dari mereka tidak ada yang menolak, tidak ada yang membatalkan, maka juga sudah terjadi jual beli. Artinya harga sudah diserahkan, ya, barang sudah diambil, kemudian mereka pergi. Akhirnya salah satu atau mereka pun berpisah. Maka sudah jelas dan sudah pasti terjadi transaksi dengan tindakan tersebut. Terkadang kedua-duanya memang menginginkan terjadinya transaksi. Terkadang orang yang pertama atau salah satu dari keduanya mengatakan, ah, jadi enggak, saya beli atau tidak. Akhirnya yang kedua mengatakan, ah, kalau begitu iyalah. Ya, akhirnya mereka berpisah dengan transaksi itu, maka faqad wajabal bay', maka jual beli ketika itu sudah jelas dan pasti. Ya, sebelum mereka berpisah. Setelah mereka berpisah, itu mutlak. Berpisahnya mereka itu pertanda jual beli telah terjadi atau pembatalan jual beli sudah terjadi. Ini hadis tetap mengarahkan kita kepada apa yang dibunyikan oleh Imam Nawawi dalam bab ditetapkannya khiyar majlis. Dalam jual beli itu keberadaan di tempat terjadinya jual beli untuk kedua belah pihak itu masih terbuka kesempatan untuk membatalkan atau untuk melanjutkan jual beli. Tetapi kalau sudah berpisah, mereka berdua sudah berpisah, maka jual beli telah terjadi. Ini hadis 3776. Kemudian kita lanjutkan 3777. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harb wa bin Abi Umar kilahuma an Sufyana qala Zuhair haddatsana Sufyan bin Uyainah عن ابن جريج قال أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب زاد بن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه. Ya, ini hadis yang baru juga dari Abdullah bin Umar menjelaskan tentang selama masih di majlis jual beli, maka kedua-duanya masih punya kebebasan untuk memutuskan jual beli atau untuk membatalkan jual beli. Tetapi kalau sudah terpisah, mereka sudah berpisah, maka jual beli sudah pasti, sudah ada kepastian berlaku. Ini yang dibawakan oleh Imam Ibn Umar, idza tabaya'a al-mutabayya'a bi'ani bil bai'i fa kullu wahidin minhuma bil khiyar min bai'ihi ma lam yatafarraqa. Apabila ada dua orang yang sedang mengadakan transaksi jual beli, maka mereka berdua masih punya khiyar, ya, selama mereka belum berpisah. Atau dalam majelis itu mereka melakukan transaksi khiyar. Ini pengecualiannya. Dalam majelis itu walaupun mereka sudah belum berpisah, tetapi mereka mengatakan ini nanti baru terjadi jual beli 3 hari yang akan datang. Jadi di situ sudah ada persyaratannya. Berarti kalaupun nanti mereka berpisah, perpisahan itu tidak membuat jual beli itu mutlak terjadi, karena diberikan limitnya. Misalnya kita baru bisa dipastikan jual belinya, Pak, tiga hari akan datang. Jadi walaupun setelah itu mereka berpisah, perpisahannya ketika itu tidaklah membuat transaksi jual beli sudah pasti. Ya, karena perjual belinya bentuknya seperti itu, bukan di majelis tersebut tetapi diundurkan untuk terjadinya jual beli itu pada waktu yang akan datang. Dua hari atau satu hari setelahnya, dua hari setelahnya. Dan kasus Jabir bin Abdullah, ya, kasus Jabir bin Abdullah, ya, ini juga mungkin termasuk dalam bentuk ini. Ketika dia jual beli dengan Nabi dalam perjalanan, kemudian mereka masih punya khiyar sebenarnya, karena berakhirnya atau pastinya terjadi jual beli itu nanti ketika sudah sampai di Madinah, karena Jabir mensyaratkan demikian. Mungkin ini masuk dalam bentuk itu, keluar dari konteks hadis. Konteks hadis, ketika kita ke toko membeli sesuatu, selama kita berada dalam toko itu dan masih tawar menawar, ya, atau dalam majelis tersebut, maka kita masih punya khiyar untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli. Tetapi kalau seandainya kita sudah selesai prosesnya, kita keluar dari toko, ya, maka apapun yang dipastikan ketika itu sudah ditetapkan. Artinya sudah merupakan itu yang kepastian. Kepastian jual beli, mereka berpisah dan sudah ada, maka dengan itu, dengan berpisahnya, akad jual beli sudah berlaku. Akad jual beli sudah berlaku. Ini hadisnya. Kemudian Ibnu Abi Umar menjelaskan praktek yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar katanya, "Idza baya'a rajulan," bila mana dia sedang berjualan dengan seseorang, "fa arada an la yuqilahu," dan dia mau jual beli itu tidak dibatalkan, maka famasha hunayatan, maka dia berjalan beberapa lama atau keluar, ya, keluar kemudian dia balik lagi, ya. Misalnya dia membeli beberapa barang, dan dia membeli pertama satu dan terjadi transaksi jual beli, untuk tidak adanya kesempatan bagi penjual atau pembeli membatalkan jual belinya, maka Abdullah bin Umar memisahkan diri sebentar. Ini yang dimaksud dengan khiyar majlis. Karena dia sudah berpisah untuk sementara, maka jual beli sudah terjadi, maka dia balik lagi untuk membeli yang lain. Ya, untuk membeli yang lain. Ini bagaimana dia menerapkan hadis ini sebagai praktek jual beli dia, sehingga tidak ada lagi khiyar. Kalau sudah berpisah, maka tidak ada lagi khiyar. Jual beli sudah tetap, sudah akad sudah terjadi, dan dia kembali membeli yang lain. Membeli yang ini usaha Abdullah bin Umar menerapkan hadis Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan hadis terakhir di bawah bab ini, 3778. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin. Empat orang guru Imam Muslim di sini. Yang pertama Yahya bin Yahya, ini nama anak dengan nama ayah sama, maka tidak ada salahnya bila mana nama kita bagus kita berikan kepada anak kita, ya. Nama kita bagus dan kita merasa nyaman untuk memberi nama kepada anak kita dengan nama yang sama. Ini Yahya bin Yahya. Kemudian juga yang kedua gurunya Yahya ibn Ayyub. Yang ketiga Qutaibah bin Sa'id al-Misri. Kemudian ibn Hujr Ali. Empat orang. Qala Yahya ibn Yahya akhbarana wa qala al-akharuna haddathana Ismail bin Ja'far an Abdullah bin Dinar annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bunyi hadisnya, kullu bai'aini la bai'a bainahuma hatta yatafarraqa illa bai'ul khiyar. Jual beli, ya, jual beli baik itu pembeli atau penjual, masih terbuka kesempatan untuk pembatalan atau melanjutkan jual beli selama mereka berada di majlis. Ya, selama mereka berada dalam majlis, pembeli dan penjual masih punya kesempatan terbuka untuk menetapkan jual beli atau untuk membatalkan. Tetapi kalau mereka sudah berpisah, berarti jual beli sudah terjadi. Ya, jual beli sudah terjadi. Kecuali dikecualikan di sini yang dinamakan dengan bai' al-khiyar. Bai' yang di situ akadnya adalah nanti saya baru bisa pastikan, Pak, jual belinya 2 hari yang akan datang. Ini tidak ada masalah. Kalaupun mereka berpisah, jual beli belum terjadi. Tetapi selain dari itu, ketika mereka sudah berpisah, maka jual beli sudah, akad sudah pasti, dan tidak ada pilihan untuk membatalkan atau untuk melanjutkan jual beli. Itulah hadis terakhir. Di dalam kitab itu ada pembahasan seperti ini? Tidak ada. Yang mengarah ke pembahasan tentang khiyar majelis ini ada? Apa? Ada pembahasannya? Itu dalam kitab apa? Halal haram itu? Yang mana? Yang terlarang disebabkan oleh khiyar majelis ada? Apa babnya? Saya ingin tahu juga. Yang mengarah pembahasannya ke adanya bentuk jual beli haram kontemporer yang penyebabnya ini khiyar majelis ada? Tidak ada. Yang mendekat ke situ tidak ada. Di situ dibahas jual beli online itu tidak ada khiyar majelisnya. Itu termasuk khiyar majelis. Disebutkan gitu. Jual beli online pemesanan barang yang sesuai yang dilihat, kemudian ketika ayah saya beli, uang sudah dikirim belum? Majelisnya telepon itu, ketika tutup gangguan telepon atau set, maka terjadi akhir. Nah, ini kan tambahan ini. Ya. Itu halaman berapa? Ada 190? Nah. Dia cetakannya berbeda-beda. Saya dapat lebih dari satu cetakan. Ya. Rasa apa cetakan revisi terakhir ya 2015 kalau enggak salah. 2015 cetakan revisi terakhir. Hah? Maksudnya bagaimana bentuk khiyar majelis ini, apakah ada perubahan? Kalau dulu kan harus di tempat. Nah, sekarang jual beli online ini bagaimana khiyar majelisnya? Nah, tadi disebutkan jual khiyar majelisnya adalah ditutupnya telepon. Kalau khiyar majelisnya adalah melalui email, ada khiyar majelis. Sekarang dia ada telepon, buka dia kirim surat, saya mau beli ini. Tanda khiyar majelisnya apa? Hah? Jual beli khiyar yang dikecualikan tadi. Ya, setelah mungkin setelah barang tiba, akad sudah jadi. Oh, ini ya, ini pengecualian. Memang berarti itu kita bisa mengatakan itu boleh dengan pengecualian dalam hadis. Ya, bahwa kecuali akadnya adalah akad khiyar, yaitu jual beli baru terjadi ketika barang sudah datang. Ya. Berarti kalaupun nanti email atau telepon sudah ditutup atau email sudah dikirim dan dibalas, akad sudah terjadi, tetapi karena di situ akadnya adalah akad beberapa hari ke depan, maka bukan khiyar majelis dan majelisnya adalah akad khiyar itu. Kalau barang sudah tiba dan sesuai, maka terjadilah jual beli dan pembeli wajib mengirimkan. Ada konsekuensi misalnya mengirimkan DP-nya? Ada ya konsekuensi pengiriman DP? Apa itu, Pak? Dari kitab ini? Bila mana akad berlangsung via telepon, waktu khiyar berakhir dengan ditutupnya gagang telepon. Dan bila mana berlangsung via internet menggunakan program messenger, maka waktu khiyar berakhir dengan ditutupnya program tersebut. Dan bila berlangsung dengan cara mengisi daftar belanja, maka ijabnya dengan mengisi daftar yang kemudian dikirim ke pihak penjual, sedangkan pengiriman daftar dari pihak penjual dianggap sebagai kabul. Dan khiyar berakhir dengan terkirimnya daftar belanja yang telah diisi sebelumnya. Ya. Ini luar biasa perkembangannya. Nah, kalau saya kan memahami hanya konteksnya ya ini dalam hadis itu, ya, dalam hadis tersebut. Dan sehingga perkembangan jual beli yang luar biasa membutuhkan orang yang memang menelitinya. Ya. Jadi termasuk khiyal majlis seperti yang tadi disebutkan. Jazakallahu khair. Ini Jamaatul Imam ya. Terjemahan Ustaz Irwandi juga. Fikih Perbankan Syariah, pengantar fikih muamalah dan aplikasinya dalam ekonomi modern. Ini cukup sebagai pengantar ini bagus sekali. Baik, itu kesimpulan dari bab ini. Ada perkembangan dalam masalah khiyar majlis dengan berkembangnya bentuk jual beli sekarang ini, termasuk jual beli online itu, dan bagaimana bentuk khiyar majlisnya. Kalau dahulu kan tentu seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tadi, ya prakteknya sederhana saja. Pokoknya kalau dia tidak mau barang ini tidak ada terjadi lagi pembatalan jual beli, maka dia pergi. Ini sudah terjadi angkat, dia pergi meninggalkan tempat jual beli. Dan dia setelah itu kalau ingin beli yang lain, masuk lagi ke toko itu untuk beli yang lain, ke tempat itu untuk beli yang lain. Ya, ini apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Itulah bab yang ke-10 dan kita lanjutkan bab yang ke-11. Bab as-sidqi fil bai'i wal bayan. Bab kejujuran dalam jual beli dan keterus terangan. Ya, al-bayan keterusan artinya menjelaskan. Ya, al-bayan menjelaskan dengan terang-terangan. Bab sikap jujur dan terus terang dalam jual beli. Ini kunci keberkahan. Kunci keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jujur. Kemudian di situ kejujuran di antara aplikasinya adalah terus terang. Ya, di antara terus terang. Di antaranya adalah terus terang. Dan ini salah satu dari ciri-ciri pedagang muslim. Ya, yang diberkahi perdagangannya, menambahkan jual beli ini termasuk profesi yang sangat dicintai dan diridhai oleh Allah bila mana sifat penjual dan pembelinya seperti itu. Memiliki dua sifat kunci keberkahan, keberuntungan dan keridhaan Allah adalah sikap jujur dan terus terang dalam jual beli. Kita baca hadis yang pertama. Nomor 3779. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Syu'bah ha wa haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abi al-Khalil an Abdullah ibn al-Harith an Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Ini sahabatnya Hakim ibn Hizam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dan ini bunyi hadisnya, al bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini pembahasan yang tadi. Jual beli masih punya kebebasan untuk melakukan akad selama masih dalam majlis. Ya, selama masih dalam majlis. Fa in sadaqa wa bayyana. Ini yang terkait dengan bab kita. Fa in sadaqa, jika penjual dan pembeli, kata huruf alif di ujungnya setelah qaf sadaqa, ya, itu menandakan dua. Kalau satu sadaqa, makanya kita seringkali mendengar sadaqallahu tanpa alif di ujung qaf itu, sadaqallahu. Ya. Fa in sadaqa, jika mereka berdua jujur, maksudnya pembeli atau dan penjual, wa bayyana, dan pembeli atau dan penjual dan pembeli tersebut berterus terang atau dengan terus terang menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, maka mereka berdua diberkahi dalam jual belinya. Pembeli berkah, penjual pun berkah. Ya, pembeli mendapatkan keberkahan dan penjual pun mendapatkan keberkahan. Sebaliknya, wa in kadzaba, jika mereka berdua dusta, lawan dari sedekah, wa katama, dan mereka berdua menyembunyikan, lawan dari terus terang. Ya, menyembunyikan Jadi sadaqa bayyana lawannya kadzaba katama. Sadaqa lawannya kadzaba, jujur lawannya dusta. Bayyana bayyana lawannya katama. Bayyana terus terang-terangan menjelaskan atau terus terang menjelaskan, sementara yang katama menutup-nutupi. Nah, menutup-nutupi. Muhiqa barakatu bayihima, maka dihapus ya berkah atau keberkahan jual beli mereka berdua. Bila mana kedua-duanya, ya kedua-duanya pembeli dan penjual berupaya untuk berdusta, melakukan perbuatan dusta atau menutup-nutupi, ya maka diangkat atau dihapus oleh Allah keberkahan jual beli tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ada anjuran untuk dua sifat yang terpuji tadi dan celaan untuk dua sifat lawannya. Sadaqah bayyana. Makanya terkadang luar biasa sebagian penjual menjelaskan dan bahkan dengan terus terangan menyebut modalnya. Ya walaupun seringkali kita mengatakan modal-modal, tetapi tentu menyebutkan modal itu juga dusta. Modalnya segini, padahal modalnya sudah ngelakukan sebegitu. Jadi menyebutkan modal juga harus terus terangan, terang-terangan kalau memang ingin menyebutkannya. Dan juga keadaan barang yang dijual, kalau seandainya penjual itu benar-benar tahu ada kekurangan, ya maka dia terangkan, sebenarnya harganya segini pak, tetapi karena ini ada rusak sedikit maka saya kurangi, ya saya kurangi menjadi dari 100 ribu menjadi 90 ribu atau 95 ribu. Kalau terjadi transaksi jual beli yang seperti ini, pembeli membeli dengan puas, maka keberkahan yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada transaksi tersebut. Ya. Ini hadis yang pertama, dan ini yang sulit untuk kita temukan di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi di orang-orang yang tidak punya aturan agama, yang kerjanya hanya mencari dunia, pasti akan membuat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa ada tuntunan agama. Kaum muslimin saja yang sudah jelas ada tuntunannya, yang sudah ada ancaman-ancamannya, sangat sulit kita temukan bentuk jual beli yang seperti ini. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi SAW sudah ada terjadi hal yang seperti ini. Disebabkan karena mereka juga manusia. Saya pernah menceritakan sebuah hadis. Nabi SAW pernah melakukan inspeksi apa ya, pemeriksaan mendadak ya, sida. Ya. Pemeriksaan mendadak, datang ke pasar, dan seperti itu juga dilakukan Nabi SAW untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dilihatnya, dimasuk dia ke tempat penjualan kurma, kemudian dilihat luar biasa hasil kurma tersebut, tetapi dia juga berhati-hati, maka dimasukkannya tangannya ke bawah, ke dalam karung kurma itu dimasukkan bagian bawah, ternyata di bawah basah, di atas luar biasa bagus, di bawah basah, di bawah basah. Kemudian Nabi SAW bertanya, ini kok bisa terjadi seperti ini? Diangkatnya dan diperlihatkan kepada pedagang, ini kok bisa seperti ini? Kata orang yang berjual beli, yang menjualnya, tadi malam kena hujan ya Rasulullah. Ya mungkin dia benar kena hujan ya Rasulullah, tapi yang dikritisi oleh Nabi atau yang ditegur oleh Nabi apa? Ala ja'altahu fawqa ta'am, ya kenapa kamu tidak jadikan yang basah ini di atas? Ya memang buat kita bisa tertawa juga, memang kenapa tidak jadikan di atas? Ya ini yang namanya katama, katama. Dan seperti ini sering terjadi, dan bukan satu dua kali dan bukan sedikit. Ya ya, yang bagian buruknya itu di bagian bawah, di atasnya bagiannya untuk menarik orang yang melihatnya, tapi nanti ketika terjadi akad yang diambil justru yang di bawah, yang di bawah. Makanya Nabi SAW ala ja'altahu fawqat ta'am, loh kenapa kamu tidak jadikan di atas? Kalau memang itu disebabkan oleh hujan, jadi orang tahu, ya orang tahu, sehingga jelas tidak ada menutup-nutupi kekurangan atau aib yang ada dalam jual beli. Itu di zaman tersebut terjadi seperti itu, maka semakin jauh dari zaman Nabi dan semakin berkurangnya orang-orang yang mengawasi hal seperti itu, maka akan semakin banyak. Dan semakin tamaknya manusia kepada dunia, akan semakin membuat semakin marak dan semakin tersebarnya praktek-praktek penutupan kekurangan yang ada pada barang yang diperjualbelikan. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya 3780. Imam Muslim mengatakan haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Hammam an Abi Tayyah qala sami'tu Abdullah bin Al-Harith yuhadditsu an Hakim bin Hizam an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimitslih. Hadis yang kedua ini sama dengan hadis yang pertama tadi, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Ini bunyi hadisnya. Kemudian qala Muslim ibn al-Hajjaj. Muslim ibn al-Hajjaj ini siapa? Imam Muslim sendiri. Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi. Jadi siapa yang berkata ini? Qala itu ada yang mengatakan dan ada yang di situ dalam adalah misalnya saya mengatakan si fulan berkata. Ya, ini yang suaranya keluar dari siapa? Dari saya. Perkataan siapa? Perkataan orang itu. Nah, jadi sekarang yang mengatakan perkataan Imam Muslim ini siapa? Muridnya. Perawi Sahih Muslim ini yang meriwayatkan dari Imam Muslim, karena Sahih Muslim ini diriwayatkan oleh banyak murid-murid Imam Muslim, dan sekarang ini dia yang mengatakan qala Muslim ibn Hajjaj wulida Hakim ibn Hizam fi jawfil Ka'bah. Nah, ini menjelaskan tentang sahabat tadi. Ini tambahan dari hadis ini adalah keterangan tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dan ini karena istimewa, karena satu hal yang ada keistimewaannya, maka beliau sebutkan di situ. Wulida Hakim ibnu Hizam, Hakim ibnu Hizam sahabat yang meriwayatkan hadis ini lahirnya di dalam Ka'bah. Lahir dalam Ka'bah luar biasa. Lahirnya di dalam Ka'bah. Wulida Hakim ibnu Hizam fi jawfil Ka'bah. Yang di dalam Ka'bah. Wa asha 120 sana. Dan hidup umurnya 120 tahun. Kalau ingin panjang umur, lahir di Ka'bah. Lahir dalam Ka'bah, kemudian dia berumur 120 tahun. Ini tambahan penjelasan dari Imam Muslim terhadap atau tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Ini kalau kita cari dalam, mungkin dalam biografinya sulit untuk kita dapatkan. Dan ini hanya dalam ilmu hadis. Ya. Jadi biografi para ulama terkadang masuk dalam hadis. Seperti tambahan ini, ini untuk mencarinya sulit, karena dia berada di tempat yang tidak terbayangkan oleh orang. Berada setelah hadis, setelah hadis. Ya, ketika Imam Muslim mengatakan bahwasanya Al Hakim bin Hizam lahir di dalam Ka'bah, kemudian dia berumur 120 tahun, ini yang diletakkan oleh Imam Muslim setelah meriwayatkan hadis beliau. Itulah dua hadis menjelaskan tentang. Hah? Tidak, bukan hadis. Bukan hadis. Dia lanjutan dari hadis sebelumnya. Tanpa, jadi sanadnya tidak ada sanad, karena Imam Muslim sendiri berkata, ya, Imam Muslim sendiri berkata dia menukilkan pendapat, mungkin perkataan para ulama. Qala beliau Imam Muslim Hakim bin Hizam lahir di dalam Ka'bah, kemudian dia hidup 120 tahun. Bukan, nomornya 3780 tadi. Ini kita buat nomor hadis, bukan nomor perkataan Imam Muslim. Ya. Yang nomor kita buat adalah nomor hadis. Ya. Nomornya 3780 sudah. Sementara perkataan Imam Muslim yang terakhir itu bukan hadis. Dia hanya sedikit memberikan faedah kepada kita tentang siapa beliau ini, Hakim bin Hizam. Sahabat ini mungkin karena jarang juga didengar namanya, maka beliau tambahkan sesuatu yang istimewa dari beliau ini adalah dia lahir dalam Ka'bah, kemudian yang istimewa lagi umurnya 120 tahun. Satu-satunya. Yang mana? 3779? Tidak. Tidak. Tengok perawinya. Yang Muslim di, berbeda sanadnya. 3779 itu Muhammad Al-Musanna. Kalau matan sama, beda sanad itu hadisnya berbeda. Ya. Hadisnya berbeda. Itu bab 11 sebagai bekal dalam jual beli agar mendapatkan keberkahan dan kita juga mendapatkan nafkah pendapatan dengan cara memiliki prinsip jujur dan terus terang. Kalau memang kita tahu, kecuali kalau tidak diketahui. Banyak di antara barang-barang itu yang tidak diketahui oleh penjualnya kekurangannya, apalagi alat-alat yang bukan dalam bentuk buah-buahan, bukan dalam bentuk hewan, ataupun hewan mungkin terkadang dia tanpa disadarinya sekian hewan yang dijualnya ternyata ada yang rusak, ada yang sakit. Ini yang biasa terjadi dalam jual beli hewan kurban. Ya, makanya penjual harus berhati-hati memeriksa, menjaga agar tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau memang prinsipnya untuk mencari keridhaan Allah dalam jual beli tersebut mendapatkan keberkahan, tetapi kalau memang tujuannya keuntungan, maka justru yang dicari yang semurah-murahnya modal, ya, yang paling rusak dengan harga yang modal yang sedikit nanti dijual dengan harga besar, kemudian diupayakan ditutup-tutupi kekurangan-kekurangan barang jualan tersebut. Itu bab yang ke-11. Ya. Kemudian kita lanjutkan bab yang ke-12 dengan satu hadis di bawahnya atau dua hadis. Bab man yakhda'u fil bay. Bab man yakhda' fil bay, fil bay atau man yukhda' fil bay. Bab orang yang sering kali ditipu. Ya. Yeah. Dalam jual beli dia tidak mungkin karena tidak tahu harga atau tidak tahu perkembangan barang, maka atau karena orang apa tahu bahwasanya orang ini mudah ditipu, ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang ini, ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang menjadi objek penipuan dalam jual beli? Bahkan orang seringkali datang untuk menjual sesuatu kepadanya karena orang tahu dia orangnya lugu misalnya, mudah ditipu. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang seringkali ditipu ini? Itu diajarkan oleh Nabi SAW caranya. Caranya bukan menipu pula. 12 bab orang yang tertipu dalam jual beli. Hadis yang pertama di bawah bab ini 3781. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujur. Empat orang Imam Muslim seperti hadis 3779 tadi atau bab sebelumnya, Yahya ibnu Yahya, Yahya ibnu Ayyub, Qutaibah dan ibnu Hujur. Qala Yahya ibnu Yahya akhbarana wa qala al-akharun haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Abdullah ibn Dinar annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. Datang seseorang kepada Nabi dan dia mengadu kepada Nabi, saya sering kali tertipu ya Rasulullah. Berarti di situ juga ada penipu. Di zaman Nabi itu juga ada yang suka menipu. ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. Tertipunya mungkin baru terakhir atau setelah itu baru dia merasa sadar dia tertipu. Ya. Baru dia merasa sadar dia ditipu. Ini kadangkala kita juga merasakan dan mengalami kondisi seperti ini. Setelah terjadi jual beli baru kita sadar kita ditipu dengan harga. Ya. Ya, dengan harga barang ketika apalagi kalau kita beli bentuk yang sama, kualitas yang sama di tempat lain, ternyata harganya jauh lebih berkali lipat turun di bawah. Ya. Dan terkadang orang bertanya, berapa belinya pak? Segini. Wah, mahal sekali, kata orang. Ini kita sudah sadar kita tertipu. Apalagi kalau gaya-gayanya gaya orang-orang kaya. Biasanya mudah ditipu orang orang kaya, karena dia tidak orang kaya yang mudah saja mengeluarkan harta, maka mudah ditipu oleh penjual-penjual. Ya, jadi orang seperti ini apa yang dia harus lakukan? Laki-laki ini datang mengadu kepada Nabi bahwasanya dalam jual beli dia sering kali ditipu. Annahu yukhda' fil buyu'. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW memberikan dia bekal. Man bayata faqul la khilabah. Ya. Dengan siapa nanti kamu jual beli, siapapun yang menjual, siapapun yang membeli, kamu mengatakan kepadanya, mengingatkan dia. Sampaikan kata-kata setiap kali transaksi, la khilabah. La khilabah, itu kata Nabi. Khilabah itu khianah. Ya. Khilabah itu dalam terjemahannya apa? Ya, menipu, tidak boleh menipu atau tidak berkhianat. Nah, ingat ya, tidak ada khianat, tidak ada tipu-tipuan. Ya, ingatkan dia. Ya, itu saja. Itu yang dipesan oleh Nabi SAW kepada orang tersebut. Kalau orang itu menyadari, maka akan ada hal-hal nanti dia kembalikan uangnya atau yang lain. Jelas, ketika akad itu agar kamu terhindar dari penipuan atau terhindar dari kekecewaan setelah terjadi penipuan, kamu ucapkan itu. Ya. Tapi jangan dalam transaksi setiap transaksi jual beli kita katakan itu, tidak. Ini untuk orang yang seperti tadi yang mudah tertipu. Tapi banyak orang yang teliti, teliti. Dia sangat teliti sehingga sulit untuk bisa ditipu oleh siapapun juga. Kehati-hatiannya luar biasa. Kehati-hatiannya luar biasa. Maka dalam kondisi seperti itu dia tidak akan disyariatkan untuk mengatakan dalam transaksi, setiap transaksi jual belinya, la khilabah, la khilabah. Cuma ini ceritanya yang berbeda dengan hadis ini. Orang tadi karena yang mengadukan keadaannya tadi karena lidahnya kurang lancar berbicara, maka setiap yang seharusnya khilabah, tetapi dia mengatakan khiyabah. Ya. Yang Nabi katakan khilabah pakai lam, tetapi karena lidahnya sulit untuk diangkat, karena lam itu kan naik ke atas lagi. Ya. Untuk lam itu kan harus melengket pertama lidahnya ke langit-langit mulut kita. La. Dia tidak bisa mengangkatnya. Maka dia terucap olehnya apa? Khiyabah. La khiyabah. Padahal maksudnya khilabah. Ya. Ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena orang sudah tahu bahwasanya kalau kalau ya pada umumnya oleh orang seperti ini dia adalah lam. Ya. Ya. Jadi fakana idza bai'a, kata Abdullah bin Umar bercerita, maka orang itu nanti tadi, orang tadi itu setiap dia jual beli dia mengatakan la khiyabah. La khiyabah. Ya. Dan maksudnya bukan adalah khilabah. Khilabah. Ya. La khilabah. Ini bekal yang diberikan oleh Nabi SAW, dan nanti kalaupun terjadi transaksi jual beli dia sudah merasa puas karena dia sudah mengingatkan. Ya, kalaupun nanti dia tertipu dia sudah merasa tadi kan saya sudah ingatkan. Atau mengingatkan orang yang sudah menipu. Mengingatkan orang yang memang sudah melakukan penipuan. Hadis yang kedua di bab ini, 3782. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Waqi', qala haddatsana Sufyan, qala wa haddatsana Muhammad ibn Muthanna, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far, qala haddatsana Syu'bah, kilahuma an Abdullah ibn Dinar, bihadzal isnadi mithlahu. Seperti hadis yang sebelumnya, walaisa fi hadithihima fakana idza bay'a yaqulu la khilaba. Ya, jadi hadis yang kedua ini tidak ada perkataan Ibnu Umar tadi. Ya, Ibnu Umar tadi mengatakan, makanya orang tadi setelah setiap jual beli dia mengatakan itu. Jadi Umar tahu, sementara dalam riwayat ini tidak ada tambahan itu. Nabi hanya berpesan, nanti kalau engkau menjual atau membeli, maka kamu katakan sebagai termasuk paket dari akad, ya, termasuk paket dari akad, ya sudah saya beli, ya, insya Allah tidak ada penipuan, nah gitulah kira-kira, soalnya tidak ada tipu-nipu, nah, itu yang ingin yang dikatakan Nabi kepada orang ini, la khilabah, dan tentu ini untuk kasus, makanya sebagian para ulama mengatakan ini kasus pribadi, kasus individu, apakah hukumnya bisa diumumkan untuk orang yang semua orang pedagang, semua orang pembeli, atau bisa dijadikan sebagai standar. Pokoknya kalau kita tahu di pasar itu semuanya tipu-tipuan, maka kita boleh mengatakan itu. Ini ada yang mengatakan demikian, tetapi sebagian mengatakan ini hanya kasus individu. Ya, bagi seseorang yang memang seringkali tertipu dan dia tidak sadar, atau dia terkadang sangat mudah ditipu dan kepercayaannya kepada orang sangat luar biasa, dan dia baru sadar kalau sudah ada tanda-tanda dia tertipu, maka dalam kondisi demikian disyariatkan atau dianjurkan dia mengatakan la khilaba. Tapi jangan kata-kata ini kita katakan orang tidak paham orang. Ya. Ya, la khilaba. Orang kata apa itu la khilaba? Ya, itu hadis Nabi. Ya, kalau ada mengatakan itu hadis Nabi, apa artinya? Artinya, nah, insyaAllah tidak ada tipu-tipuan di antara kita, tidak ada curang-curangan. Ya, itu mungkin bisa diterangkan. Tapi saya rasa ada baiknya kita katakan la khilabah, lalu kita jelaskan ini adalah pesan dari Nabi bagi kita yang sering kali tertipu, dan saya sudah 3 kali tertipu ini Pak, makanya saya katakan ini, tidak ada masalah. Jadi ini salah satu hal yang diambil oleh para ulama dari hadis Nabi SAW, dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang kerjanya menipu di tengah-tengah orang soleh pun juga ada. Jadi ya, di zaman para sahabat Nabi SAW ada orang-orang yang suka menipu memang, yang suka menipu, yang suka menutup-nutupi, dan oleh karena itu makanya muncul orang yang tadi, dan dia merasa benar-benar terlalu dirugikan oleh penipuan, maka dia mengadu kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW bekali dia dengan ucapan tersebut mengingatkan orang yang menipu itu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun nanti sudah terjadi penipuan dan dia juga tertipu, maka dia sudah merasa ada sedikit obatnya. Tadi kan saya sudah ingatkan. Ya. Wallahu taala alam. Dan itu bab yang ke-12, insyaallah kita lanjutkan ke bab setelahnya, dan ini mungkin masuk dalam perkara-perkara jual beli yang tidak dibenarkan. Larangan menjual buah sebelum tampak matang tanpa syarat memetik. Ya, tanpa syarat memetik, bab yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi perjumpaan kita di pagi hari ini, dan dipertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di kitab itu ada ini, bahasan mungkin mukadimahnya ya. Tentang jujur dan terus terang dalam jual beli itu ada di pembukaan sebelum masuk. Ya, untuk kita kumpulkan penjelasan-penjelasan yang lebih luas tentang sifat ini, dan memang harus dimasyarakatkan hadis ini kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian diingatkan tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tugas mereka hanya untuk mencari apa yang mereka inginkan dari harta, tetapi jangan sampai menipu dan menzalimi saudaranya atau orang lain. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.